Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman kathira amma ba'd. Tentang kemarin keterangan Imam Ahmad bahwa beliau memberikan pilihan ketika ada ta'arud antara satu hadis dengan hadis yang lain yang sama-sama sahih. Ini berdasarkan penjelasan Al-Albani di kitab Mishkatul Masabih. Beliau mengatakan, walidhalika khayyaral imamu Ahmadu bainal akhdi bihi au billadhi qablah. Imam Ahmad memberikan pilihan untuk mengambil hadis dari Talak bin Ali yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, atau hadis dari Busrah bahwa yang menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Dan ini bagian dari sikap tawakuf ketika terjadi pertentangan antara dua hadis sahih. Namun beliau tidak melakukan tarjih, tapi mempersilahkan bagi mustafti, orang yang minta fatwa, untuk mengambil kepada salah satu pendapat yang dia yakini lebih benar. Kemudian kita lanjutkan. Al-Qismu Tsalits, jenis yang ketiga, ketika terjadi ta'arud bainal adillatain, bainal dalilain, ayyakuna ta'arudu baina amin wa khasin, fa yukhassasul amu bil khas. Ada pertentangan antara dalil am dan dalil khas, maka dalil yang am dikhususkan dengan dalil yang khas. Karena dalil khas itu aqwa dilalah, aqwa dilalatan, sehingga dia lebih muqaddam, lebih didahulukan daripada dalil yang am. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah belum? Fima saqatis sama' al-ushru, zakat untuk yang diairi dengan hujan adalah 1/10. Wa qawluhu laisa fima tuna khamsati awsuqin sadaqah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban zakat untuk tanaman yang di bawah 5 wasak. Fayukhassasul awwalu bithani, wala tajibuz zakatu illa fima balagha 5 awsuq. Maka hadis yang pertama dikhususkan dengan hadis yang kedua, bahwa tidak wajib zakat kecuali untuk yang telah mencapai 5 wasak. Kemudian al-qismur rabi', jenis yang keempat, ayyakuna ta'arudu baina nassaini ahaduhuma a'ammu minal akhar min wajhin wa akhassu min wajhin falahu salasu halat. Adanya pertentangan antara dua dalil, yang satu lebih umum daripada dalil yang lain, min wajhin dari satu sisi, wa akhassu min wajhin namun lebih khusus dari sisi yang lain. Dan ada 3 kondisi untuk hal ini. Yang pertama, ayyakuma dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar fayukhassasu bihi. Terdapat dalil yang mengkhususkan umuma ahadihima, yang lebih umum di antara keduanya, bil akhar terhadap yang lain, fayukhassasu bihi, maka dia dikhususkan dengannya. Contohnya firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa ashra. Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan mereka meninggalkan istri, mereka memiliki istri, ya tarabbasna, maka para istri itu melakukan tarabbus, menunggu bi anfusihinna, masa iddah untuk dirinya, 14 wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Maka ayat ini umum dari sisi apa? Berlaku untuk semua jenis wanita, baik yang hamil maupun yang tidak hamil. Ketika ditinggal mati oleh suaminya, semuanya menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Dan wanita yang hamil masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ini umum dari sisi apa? Berlaku baik untuk kasus ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau diceraikan oleh suaminya. Semua wanita hamil baik karena ditinggal mati maupun karena dicerai masa iddahnya sampai melahirkan. Khusus dari satu sisi lebih umum dari sisi yang lain. Fal ula khasatun fil mutawaffa anha. Untuk ayat yang pertama khusus terkait kasus wanita yang ditinggal mati suaminya. Amatun fil hamili wa ghairiha, namun berlaku umum untuk wanita hamil maupun yang tidak hamil. Wa tsaniyatu khasatun fil hamili, amatun fil mutawaffa anha. Sedangkan dalil yang kedua khusus bagi wanita hamil tapi berlaku umum baik untuk karena ditinggal mati atau karena dicerai. Lakin dalat dalilu ala takhsisi umulin ula bithaniya. Namun di sana terdapat dalil yang mengkhususkan keumuman yang pertama dengan yang kedua. Maka sisi keumuman yang pertama tidak berlaku. Wadhalika anna Subai'ata al-Aslamiyah wada'at ba'da wafati zaujiha bilayalin. Yaitu kasus sahabat Subai'ah al-Aslamiyah yang beliau melahirkan anaknya setelah wafatnya suaminya selang beberapa hari. Fa'adhina lahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaja. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau untuk menikah. Wa ala hadza fatakunu iddatul hamili ila wad'il hamli sawa'an kanat mutawaffa'anha am ghairaha. Oleh karena itu iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan baik karena kasus ditinggal mati atau karena dicerai atau karena yang lainnya. Kemudian wa illam yakum dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar umila bil rajih. Namun di sana jika tidak ada dalil yang mengkhususkan umumi ahadihima, keumuman salah satu dalil dengan dalil yang lain, umila bil rajih, maka diambil mana yang lebih rajih. Sebagai contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai salat dua rakaat. Kemudian ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syamsu. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari dan tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Dan hukum asalah salata adalah la wujuda. Jika tidak memungkinkan, la sihah. Maka ada orang yang sholat setelah asar atau sholat setelah subuh. Wujud sholatnya ada tidak? Ada wujud sholatnya. Sehingga kalau kita terjemahkan la wujuda, tidak ada sholat, tidak ada wujud sholat, ini tidak memungkinkan. Kita terjemahkan tidak sah. Ini memungkinkan. Jika kita memahami larangan ini kembali kepada zat ibadah. Dan larangan yang kembali kepada zat ibadah, hukumnya apa? Al-fasad. An-nahyu yaqtadil fasad. Fal-awwalu khason fi tahiyatil masjidi amun fil waqti. Untuk hadis yang pertama, khusus masalah tahiyatul masjid, namun waktunya umum. Kapanpun masuk masjid, sholatlah dua rakaat tanpa ada waktu tertentu. Wa tsani khasun fil waqti amun fis shalah. Sementara yang kedua khusus masalah waktu, ada waktu tertentu yang dilarang untuk semua salat. Untuk semua amun fis shalah, untuk semua salat. Mencakup tahiyatul masjid ataupun salat yang lainnya. Sehingga di sini kata beliau umila birrajih. Kita mengambil mana yang lebih kuat, mana yang lebih rajih. Dan karena mengambil mana yang lebih rajih, ya'udu ilal ijtihad. Kembali kepada ijtihad ulama. Bagaimana mereka memahami ini? Mana yang lebih khusus dan mana yang lebih umum? Dan beliau merajihkan, lakin ar-rajihu takhsisu umumi tsani bil awal. Beliau mengkhususkan keumuman yang kedua dengan yang pertama. Artinya tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari kecuali salat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid lebih, hadis tentang tahiyatul masjid lebih khusus. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbit kecuali salat tahiyatul masjid, karena ada hadis yang memerintahkan kalau masuk masjid salatlah dua rakaat. Fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil manhi an umumi salati fiha. Maka boleh melakukan salat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang, an umumi salati fiha, yang tidak berlaku untuk keumuman, untuk umumnya salat yang lain di waktu itu. Wa innama rajahna dhalika li'anna takhsisa umumi thani qad thabata bi ghairi tahiyatil masjid. Kita menilai lebih kuat pendapat ini karena keumuman, li'anna takhsisa umumi thani, karena keumuman dalil yang kedua dilarang sholat di waktu setelah subuh atau setelah asar itu telah dikhususkan qad thabata bi ghairi tahiyatil masjid untuk kasus selain tahiyatul masjid. Contohnya apa? Hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat yang salat qabliyah subuh setelah selesai salat subuh. Atau ada orang yang melakukan qadha salat wajib atau mengulang salat jamaah. Fadha'ufa umumumu. Maka keumumannya itu lebih lemah dibandingkan hadis tahiyatul masjid. Mufhum ya? La salata ba'da subhi, tidak ada salat apapun setelah subuh. Dan ini hukum asal larangan, kalau mengerjakan salat maka hukumnya batal. Hadis ini tidak berlaku umum, dengan bukti ada sahabat yang sholat qobliyah subuh setelah subuh. Yang kedua, Nabi SAW mengizinkan orang untuk bersedekah kepada makmum yang masbuk 100%. Kemudian yang ketiga, adanya syariat qadha al-mafrudah, qadha sholat wajib. Maka nilai keumumannya lemah. Sehingga ketika ada hadis yang lain yang mengizinkan kita untuk sholat di sembarang waktu karena sebab tertentu, maka ini berlaku sekalipun dilakukan di waktu yang terlarang. Wa illam yakum dalilun wala murajjihun litakhsisi umumi ahadihima bithani wajabal amalu bikulli minhuma fima la yata'aradani fihi. Namun jika di sana tidak ada dalil atau tidak ada indikator yang mendukung untuk mengkhususkan dalil yang lebih umum dengan dalil yang kedua, maka wajabal amalu bikulli minhuma, kita wajib mengamalkan masing-masing fima la yata'aradani fihi, dalam hal yang tidak bertentangan. Wa tawakkuf fi suratil lati yata'aradani fiha, dan tawakkuf tidak mengambil sikap untuk kasus yang, untuk bagian yang ada pertentangan. Namun sayang di sini beliau tidak menyebutkan contoh ya. Lakin la yumkinu ta'arudu bainan nususi fi nafsil amri ala wajhin la yumkinu fihil jam'u walan naskhu walat tarjih. Kemudian di sini beliau memberikan catatan. Tidak mungkin adanya pertentangan antara nas fi nafsil amri, antara nas itu sendiri, ala wajhin di mana la yumkinu fihil jam'u, tidak memungkinkan untuk dikompromikan, walan naskhu juga tidak memungkinkan untuk dinasah, wala tarjih dan tidak memungkinkan untuk ditarjih. Li'anna nususa la tatanaqadu, karena nas itu tidak bertentangan. Namanya nas tidak bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagha, walakin qad yaqa'u dhalika bihasabi nadharil mujtahidi likusurihi. Dan Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan dan telah menyampaikan penjelasan itu dengan detail. Namun kenapa kok terjadi ta'arud? Terjadi ta'arud bihasabi nadharil mujtahid, itu disebabkan karena pandangan mujtahid yang terbatas. Maka adanya ta'arud bukan dalam nas itu sendiri, namun ta'arud terjadi pada kesimpulan mujtahid. Dan syariat maksum dari ta'arud. Syariat maksum dari ta'arud dengan dalil ayat yang tadi kita baca. Kemudian berikutnya at-tartib bainal adillah, urutan antara dalil. Kita telah mengkaji beberapa kaidah dalam memahami dalil, mulai dari keterangan tentang nas, tentang zahir, muawwal, kemudian ada mujmal, mubayyan, ada mantuk, mafhum, dan seterusnya. Karena itu beliau di sini memberikan kaidah bagaimana caranya orang dalam memprioritaskan dalil. At-tartibu bainal adillah. Idza ittafaqatil adillatu sabiqatu al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas 'ala hukmin aw infarata ahaduhuma min ghairi mu'aridin wajaba itsbatuhu. Apabila dalil yang kita pelajari, kitab sunnah, ijma' dan qiyas, semuanya seragam untuk menetapkan satu hukum tertentu, aw infarata ahaduhuma, atau ada salah satu dalil yang dia menetapkan hukum tertentu min ghairi mu'arid, tanpa ada dalil yang lain yang bertentangan dengannya, wajaba itsbatuhu, maka wajib kita menetapkan hukum itu. Wa in ta'aradat wa amkana al-jam'u wajaba al-jam'. Dan jika terjadi pertentangan, maka ada tiga cara yang beliau tekankan. Jika memungkinkan untuk jamak, wajib kompromi. Wa illam yumkin al-jam' umila bin nasih. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan nasah. Intamat syurutuhu, jika di sana memenuhi syaratnya. Wa illam yumkinin naskhu wajabat tarjih. Dan jika tidak memungkinkan nasah, maka wajib melakukan tarjih. Fa yurajjahu minal kitab wa sunnah, maka dalil dari Al-Quran dan sunnah ditarjih sebagai berikut urutannya. An-nas yurajjahun nas ala dhahir. Nas lebih didahulukan daripada dhahir. Kemudian wadhahir alal muawwal, dhahir lebih didahulukan daripada muawwal. Mantuk lebih didahulukan daripada mafhum. Al-musbit lebih didahulukan daripada an-nafi. Al-musbit maknanya dalil yang menyatakan ada lebih didahulukan daripada dalil yang menyatakan tidak ada. Kaan li'anna fil musbiti ziyadatu ilm. Karena yang menetapkan ada, di sana ada tambahan ilmu. Wa an-nakilu 'anil asli 'alal mubqi 'alaihi. Dan an-nakil 'anil asli, yang keluar dari hukum asal, didahulukan daripada al-mubqi 'alaihi, yang sesuai dengan hukum asal. Dalil yang keluar dari hukum asal didahulukan daripada dalil yang sejalan dengan hukum asal. Karena yang keluar dari hukum asal berarti ada keterangan tambahan. Kalau sejalan dengan hukum asal dibiarkan saja, enggak ada keterangan, itu pasti sejalan dengan hukum asal. Li'anna ma'anna kili ziyadatu ilmin, karena dalam keterangan yang keluar dari hukum asal di sana ada tambahan ilmu. Kemudian al-am al-mahfuz wa huwa alladhi lam yukhassas ala ghairil mahfuz. Umum yang tidak ditakhsis lebih didahulukan daripada umum yang ditakhsis. Umum yang tidak ditakhsis namanya am mahfuz. Wa ma kanat sifatul qabuli fihi aktsaru alamatuna. Dan dalil yang ciri-ciri diterimanya itu lebih banyak didahulukan daripada dalil yang ciri diterimanya lebih sedikit. Wa sahibul qissa ala ghairihi, dan keterangan pelaku sejarah lebih didahulukan daripada yang lain. Wa yuqaddamu min al-ijma' al-qat'i 'ala dhanni. Ijma' yang qat'i didahulukan daripada dhanni. Wa yuqaddamu al-qiyasul jali 'ala al-khafi. Qiyas yang jali, qiyas jali apa? Yang ilahnya berdasarkan nas atau ijma' didahulukan daripada qiyas khafi. Ya, contohnya bisa antum lihat di halaman-halaman sebelumnya ketika membahas masing-masing istilah. Kita lanjutkan al-mufti wal mustafti. Ya. Dari kajian pokok usul fikih ada berapa? Ada empat. Satu, ad-dalil, al-hukum, mujtahid, kaifiyatul istidlal, al-musmir, as-samar, kaifiyatul istismar, dan as-sam, dan apa? Al-mustasmir. Pohon yang menghasilkan buah, buahnya, cara memetik buah, dan orang yang memetik buah. Maka kajian al-mufti wal-mustafti masuk di bagian akhir untuk fase usul fikih. Beliau akan membahas tentang mufti, mustafti, kemudian tentang masalah ijtihad dan taklid. Tiga pembahasan pokok di bagian ini. Al-mufti wal-mustafti, orang yang memberi fatwa dan orang yang minta fatwa. Al-mufti wal-mukhbir an hukmin syar'i. Mufti adalah orang yang menyampaikan hukum syar'i. Maka dia adalah manusia yang al-mukhbir anillah, menyampaikan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutnya dengan al-muwaqqi' ala rabbil alamin. Orang yang bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-mustafti huwa sa'ilu an hukmin syar'i. Orang yang bertanya tentang hukum syariat. Syurutul fatwa, syarat fatwa. Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha. Bolehnya fatwa ada beberapa syarat, di antaranya ayyakun al-mufti arifan bil hukmi yakinan au dhannan rajihan. Mufti harus tahu tentang hukum secara yakin atau berdasarkan dhann rajih. Dan berkali-kali kita sering menegaskan bahwa dhann rajih masuk bagian dari al-ilmu. Dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah. Berbeda dengan prinsip Mu'tazilah. Wa illa wajaba alaihi tawakkuf. Jika dia tidak punya dua hal ini, tidak memiliki keyakinan dengan apa yang dia sampaikan dan tidak punya dzan rajih dengan apa yang dia sampaikan, dia wajib tawakuf. Kemudian yang kedua, ayyatasawwara as-su'ala tasawuran taman. Dia harus memahami pertanyaan dengan pemahaman yang sempurna. Sehingga ketika kasusnya belum jelas, maka dia boleh kembalikan pertanyaan itu. Liyatamakkana minal hukmi alaih, agar memungkinkan baginya untuk menjelaskan hukumnya. Fa innal hukma ala syai' far'un an tasawwuri. Karena menetapkan hukum sesuatu itu bagian dari bagaimana cara dia memahami kasus. Maka faham kasus separuh fatwa. Memahami soal setengah jawaban. Fa idza ashkala alaihi makna kalamil mustafti sa'alahu anhu. Kalau dia belum jelas maksud dari pernyataan orang yang minta fatwa, dia harus tanya. Wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu aw dzakara at-tafsila fil jawab. Meskipun dia butuh untuk memberikan penjelasan, jika dia butuh untuk menjelaskan, istafsalahu, maka dia harus menjelaskan. Au dzakara tafsil fil jawab, atau dia menyebutkan rinciannya dalam jawaban. Fa idza su'ila an imri'in halaka an bintin au akhin wa amin syaqiq. Apabila dia ditanya tentang orang yang halaka, apa maknanya? Mati. Tentang orang yang mati meninggalkan ahli waris, anak perempuan, akhin, saudara, dan amun syaqiq, paman syakik dari saudara kandung bapak. Falyas al anil akh, maka dia harus tanya tentang status saudara. Ini masih umum, meskipun secara mutlak hukum asalnya akhun adalah akhun syakik, saudara kandung. Hal huwa li aula auli ab, apakah dia saudara seibu ataukah bukan? Au yufassilu fil jawab, atau dia memberikan rincian untuk jawaban. Jika saudaramu ini saudara sebapak, rinciannya demikian. Kalau saudaramu saudara seibu, rinciannya demikian. Fa in kana li ummin fala syai' alah. Kalau ini saudara li maka dia tidak memiliki memiliki warisan. Wal baqi ba'da fardil binti lil am. Sementara sisanya setelah diberikan kepada bin, diberikan kepada am. Bin dapat berapa? Setengah. Am sisanya. Wa in kana li ghairi fal baqi ba'da fardil binti lahu wala syai'a lil am. Kalau saudaranya ini untuk selain li maka sisa setelah diberikan kepada anak diberikan kepada saudara. Akhun syakik auli'ab. Kemudian yang ketiga, ayyakuna hadi'ul bal liyatamakkana min tasawuril mas'alah wa tatbiqiha alal adillati syar'iyah. Dia harus pikiran dalam kondisi jernih, konsentrasi, agar memungkinkan baginya untuk memahami masalah dan menerapkannya sesuai dengan dalil. Fala yufti halan syigali fikrihi bighadabin aw hammin aw malalin aw ghairiha. Dia tidak boleh memberikan fatwa ketika pikirannya lagi kacau, karena sedang marah, sedang bingung, atau bosan, atau yang lainnya. Wa yustaratu li wujubil fatwa syurutun minha, dan dipersyaratkan wajibnya memberikan fatwa beberapa syarat berikut. Yang pertama adalah wuku'ul hadithatil mas'uli anha. Fa in lam takun waqi'atan lam tajibil fatwa li adami ad-darurati illa ay yakuna qasdus sa'ili at-ta'alluma. Kejadian yang ditanyakan telah ada. Fa in lam takun waqi'ah, fa in lam takun waqi'atan, kalau kejadian itu belum terjadi, lam tajibil fatwa, maka fatwa tidak wajib karena tidak ada unsur darurat di sana, kecuali jika maksud penanya adalah untuk belajar. fa innahu la yajuzu katmul ilmi bal yujibu anhu mata su'ila bi kulli hal. Karena tidak boleh untuk menyembunyikan ilmu, dia harus menjawabnya ketika dia ditanya bi kulli halin, apapun kondisinya, selama dia tahu. Beliau nyatakan, kenapa di sini wajib memberikan fatwa? Karena tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kemudian yang kedua, alla ya'lama min halis sa'ili anna qasdahu at-ta'annuta. Anna qasdahu at-ta'annutu. Au tatabbu'ur rukhas au darbu ara'il ulama ba'duha bi ba'din. Dia tidak meyakini atau tidak menyadari bahwa kondisi orang yang bertanya tujuannya adalah untuk ta'annut, memberatkan dirinya, atau untuk mencari-cari rukhsah, atau ingin membenturkan pendapat ulama satu dengan yang lainnya, atau maksud-maksud buruk yang lainnya. Fa in alima dzalika min halis sa'il lam tajibil fatwa. Kalau dia mengetahui itu, latar belakang si penanya adalah karena tujuan yang buruk, ingin ngetes, ya, ingin mencocokkan dengan paham dia yang sudah dia terima dari kiai yang lain, atau ingin tahu apa manhaj ustadznya, maka tidak wajib memberikan fatwa. Yang ketiga, alla yatarattaba 'alal fatwa ma huwa aktsaru minha dararan. Fatwa yang dia berikan tidak boleh memberikan dampak buruk yang lebih besar. Ya. Fa in tarattaba 'alaiha dzalika wajib al-imsaku 'anha. Jika ini memberikan dampak buruk yang lebih besar, maka dia wajib tidak memberikan fatwa. Taf'an li asyaddil mafsadataini bi akhaffihima. Dalam rangka menghindarkan mafsadah yang lebih besar dengan mafsadah yang lebih ringan. Ada dua mafsadah, memilih mana yang lebih ringan. Apa dalilnya kalau ini diperbolehkan? Hadis Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mendapatkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahaqqullahi 'alal ibad wa mahaqqul ibadi 'alallah. Kemudian Mu'adz minta izin, afala ubasyirun nas. Gimana kalau saya sebarkan ke orang lain ini kabar gembira? La fayattakilun. Jangan, tapi nanti mereka akan menggampangkan masalah agama. Tapi hadis itu sampai ke kita. Hadis itu sampai ke kita. Yang menjadi syahid, yang kita bisa jadikan sebagai dalil adalah Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz untuk merahasiakan hadis itu. Maka beliau rahasiakan atau beliau perintahkan Mu'adz untuk merahasiakan hadis itu, tujuannya adalah agar tidak timbul dampak buruk yang lebih besar. Karena itu yang perlu diperhatikan dalam memberikan fatwa adalah i'tibarul ma'alat, memperhatikan kondisi masa mendatang. Ini kalau sampai keluar fatwa, kalau sampai disampaikan fatwa semacam ini, maka bisa jadi akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar. Dalam kondisi ini, maka pemberi fatwa tidak boleh menyampaikan fatwanya. Atau bisa dengan cara yang kedua adalah ihalatul fatwa. Dia mengalihkan fatwa yang dia sampaikan, tapi mengambil pendapat orang lain. Secara pribadi dia berpendapat ini boleh secara pribadi, tapi ada ulama yang mengatakan dilarang. Ini kalau dia sampaikan menurut pendapat pribadi dia, bisa jadi akan muncul masalah yang lebih besar. Akhirnya dia pinjam pendapat ulama yang lain untuk kemudian disampaikan kepada as-sa'il, orang yang bertanya. Sebagai contoh tentang masalah ketika ada orang yang berzina kemudian hamil, bolehkah dinikahkan? Mungkin ada orang yang secara pribadi dia berpendapat hukumnya boleh, sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Tapi kalau ini sampai terdengar masyarakat, sampai kemudian difahami oleh remaja yang kurang bertanggung jawab, bisa menimbulkan dampak buruk mafsadah yang besar. Sehingga dia boleh mengambil fatwa ulama yang melarang. Kalau sampai hamil, maka tidak boleh menikah sampai melahirkan. Tujuannya apa? Memasang, menutup celah agar si wanita ini menghindari sebisa mungkin terjadinya perzinaan. Karena dia akan menanggung malu kalau sampai harus nunggu melahirkan. Ini contoh i'tibarul ma'alat, memperhatikan kondisi mendatang ketika orang menyampaikan fatwa. Kemudian ma yalzamul mustafti, kewajiban orang yang minta fatwa. Yalzamul mustafti umurun, ada beberapa kewajiban orang yang minta fatwa. Yang pertama, ayyurida bistiftaihi al-haq, al-haqqa wal-amala bihi, la tatabu ar-rukhasi wa ifhamil mufti. Tujuan dia minta fatwa adalah untuk mencari kebenaran atau mengamalkannya, bukan untuk mencari rukhsah atau mempermalukan orang yang memberi fatwa atau tujuan-tujuan buruk yang lainnya. Asal ini yang kedua, alla yastafti illa man ya'lam. Dia tidak boleh minta fatwa kecuali dari orang yang tahu. Au yaghlibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa, atau dia punya dugaan kuat ulama ini adalah layak untuk memberikan fatwa. Wa yanbaghi ay yakhtara aw saqal muftin ilman wa wari'an. Wa qila yajibu dhalik. Dan selayaknya dia lebih memilih mufti yang lebih ausak, yang lebih meyakinkan ilmunya dan kewaraannya. Dia berusaha untuk selalu memberikan jawaban yang sesuai dengan kebenaran, ulama yang warok. Wakil ada yang mengatakan ya jibu dhalik, prinsip ini hukumnya wajib. Dan pilihan ausak dan bukan ausak ini bisa kembali kepada nurani masing-masing orang yang minta fatwa. Selama nuraninya masih sehat, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka alaihi nafsuk wa in aftakan nas wa aftauka. Nabi SAW memberikan ciri kapan itu disebut sebagai perbuatan yang buruk, ketika itu tidak nyaman dalam batin meskipun ada orang yang memberikan fatwa. Sehingga ketika ada sebuah fatwa yang kita kurang nyaman untuk menerimanya, dalilnya kurang begitu kuat, kesimpulannya kurang begitu kuat, maka kita berhak untuk menolaknya. Ats-tsalits ayya sifa halatahu wasfan shadiqan daqiqan. Mustafti harus menjelaskan kondisinya dengan penjelasan yang jujur, daqiqan yang detail. Tidak boleh dia tutup-tutupi, tidak boleh dia arahkan ke kesimpulan yang lain. Kaqauli sa'il inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa idza tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u bima'il bahr. Sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, kami pernah naik perahu di laut dan kami hanya membawa sedikit air. Apabila kami gunakan untuk wudu atashna, nanti kami kehausan. Afana tawaddau bima'il bahri, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Sahabat ini menjelaskan demikian detail kondisinya untuk bertanya apakah boleh wudu dengan air laut ataukah tidak. Dia tidak tutup-tutupi, dia membawa air tapi sedikit. Dia membawa air tapi sedikit, dan kalau ini dipakai nanti bisa kehausan. Kemudian ar-rabi ayyantabiha lima yaquluhul mufti haitsu la yansarifu minhu illa waqad fahimal jawaba tamaman. Dia harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh mufti, di mana dia tidak boleh meninggalkan mufti kecuali dia telah memahami jawaban dengan sempurna. Ini semua yang boleh sampaikan untuk menjaga kesucian syariat, karena ketika terjadi istifta, ada orang yang minta fatwa kemudian diberi penjelasan oleh ulama, di bagian inilah umumnya terjadi perubahan, sehingga aslinya itu sebuah kebenaran difahami salah oleh orang yang minta fatwa, atau orang yang menjelaskan fatwa kurang bisa memahamkan, sehingga orang yang minta fatwa memahami keliru, sehingga terjadilah perubahan hukum. Kemudian mungkin bisa kita tambahkan yang kelima, ketika dia yakin bahwa apa yang dia terima adalah kebenaran, maka dia wajib mengamalkannya, dia wajib menggunakannya. Dan ini konsekuensi dari dia minta fatwa, dan Allah perintahkan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama ketika kalian tidak mengetahui satu hukum syariat. Konsekuensi perintah untuk bertanya berarti perintah untuk mengambil jawaban. Kemudian al-ijtihad. Al-ijtihad lughatan bahdul juhdi li'idraki amrin syaqin. Ijtihad secara bahasa artinya adalah bahdul juhdi, mencurahkan kemampuan li'idraki amrin syaqin, untuk melakukan satu perkara yang berat. Orang yang mengangkat benda berat, dia bisa disebut yajtahidu fi hamli syai'. Tapi kalau cuma mengangkat kerikil, tidak bisa disebut yajtahid. Wastilahan badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin. Secara istilah adalah mencurahkan kemampuan untuk memahami hukum syariat. Sedangkan al-mujtahid adalah man badzala juhdahu lidzalika. Orang yang mencurahkan kemampuannya untuk mewujudkan itu. Kemudian syurutul ijtihad. Beliau sebutkan ada 6 syarat ijtihad, dan keterangan beliau ini dinukil dari kitab Qawaidul Adillah karya As-Sam'ani, Abdul Mudhaffar As-Sam'ani. Beliau menyebutkan ada 6 syarat ijtihad. Yang pertama, ayya'lama minal adillati syar'iyyah ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkam wa ahadithiha. Dia harus mengetahui dalil-dalil syar'i yang dia butuhkan dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadisnya. Kemudian yang kedua, ayya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadis wa dha'fih. Dia harus tahu yang terkait dengan kesahihan hadis dan kedhaifan hadis. Meskipun dia bukan ahli hadis. Meskipun dia bukan ahli hadis. Tapi dia harus tahu ini hadis sahih atau tidak sahih. Sekalipun dia muqallid, dia taklid kepada muhaddits. Kama arifatil isnad wa rijalihi wa ghairi dhalika. Seperti dia memahami sanad, rijalnya dan yang lainnya. Cukup dengan bermodal dia memahami keterangan muhaddits, maka syarat yang kedua ini terpenuhi. Apa dasar bahasanya tidak harus jadi ahli hadis? Al-Imam Syafi'i bukan muhaddits, tapi beliau ahli fikih dan beliau memberikan fatwa. Kemudian ayya'rifan nasikha wal mansukha wa mawaqi'al ijma' hatta la yahkuma bimansukhin au mukhalifun lil ijma'. Dia harus tahu nasih dan mansukh dan titik-titik ijma, kasus apa saja yang sudah disepakati ulama, sehingga dia tidak menetapkan hukum bimansuhin dengan hukum yang sudah mansuh atau menyelisih ijma. Ya. Makanya penting kita membuat daftar ijma, mengetahui setiap penjelasan ijma yang disampaikan oleh ulama, minimal itu menjadi batas kita dalam berpendapat. Kemudian yang keempat, ayya'rifa minal adillati ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsisin au taqyitin au nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalifu dhalika. Dia harus mengetahui dalil-dalil ma yakhtalifu bihil hukmu yang menyebabkan hukumnya berbeda terkait dengan masalah takhsis atau takyid atau semacamnya, sehingga dia tidak menetapkan hukum bima yukhalifu dhalika yang berbeda dengan konsekuensi dalil. Ini seharusnya ditakhsis, ini seharusnya ditakyid. Dia tidak sampai kemudian menetapkan hukum yang berbeda dengan konsekuensi dalil semacam itu. Kemudian yang kelima, ayya'rifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaku bidalalatil alfad. Dia harus mengetahui bahasa, memahami usul fikih yang terkait dengan kandungan lafad. Kal'am wal khas, seperti memahami kalimat umum, kalimat khusus, kalimat mutlak, kalimat muqayyad, kalimat mujmal, kalimat mubayyan, dan semacamnya. Liyahkuma bima taqtadihi tilkat dalalat, agar dia bisa memutuskan hukum sesuai dengan konsekuensi kandungan dalil. Kemudian yang keenam, ayyakuna indahu qudratun yatamakkanu biha mistimbatil ahkami min adillatiha. Dia memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari dalil-dalilnya. Dan itu prinsipnya adalah faham bahasa Arab. Baik. Karena itu ijtihad, kata beliau, bukan satu kesatuan. Ijtihad itu bukan satu kesatuan. Kalimat pintu ijtihad tidak tertutup, ini pernyataan Ahlus Sunnah, tapi diklaim milik ahli bid'ah, milik Syiah. Ya. Ahlus Sunnah sejak masa silam menyatakan demikian. Dan bahkan Ahlus Sunnah yang memiliki prinsip ijtihad itu ya tajazza, sesuatu yang bisa terbagi. Artinya bukan satu kesatuan. Artinya memungkinkan seorang itu berijtihad sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ada mujtahid kelas paling dasar, atasnya lagi, dan begitu seterusnya sampai mujtahid tertinggi, mujtahid mutlak. Wal ijtihadu qad yatajazza, dan ijtihad itu terbagi, bukan keahlian satu kesatuan. Fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi, sehingga bisa ijtihad dalam salah satu bab pembahasan ilmu. Misalnya dia mujtahid tayammum, saking banyaknya kajian tentang tayammum yang dia pelajari, maka dia menjadi mujtahid dalam masalah tayammum. Atau mujtahid wudu, dia belajar semua hukum-hukum wudu, keterangan-keterangan ulama tentang wudu, jadilah dia mujtahid wudu. Au fi mas'alatin min masailihi, atau ijtihad dalam salah satu masalah saja. Dan ini bisa disebut ijtihad. Ya. Dalam madhab mujtahid ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah mujtahid mutlak. Ini tingkatan tertinggi. Mereka para ulama yang bisa beristimbat mustaqilan, secara independen, beristimbat sendiri, baik dalam masalah usul maupun furu, tanpa mengikuti madhab apapun. Dan bahkan beliau inilah yang menetapkan usul dalam madhabnya. Kemudian yang kedua, ashabul wujuh. Ashabul wujuh. Ada istilah wajhun. Wajhun itu pendapat dari ulama madhab, namun tidak diriwayatkan dari imam madhab. Namanya wajhun. Dalam madhab Syafi'iyah ada salah satu ulama madhab Syafi'i yang berpendapat A. Misalnya Al-Muzanni, muridnya Imam Syafi'i, berpendapat A. Maka pendapatnya Muzanni ini namanya wajhun, yang kemudian dipakai oleh para penerus Syafi'iyah yang lainnya. Nah, ashabul wujuh, para ulama yang memahami wajhun, mereka mengikuti imam madhab dalam masalah usul. Usul fikihnya sama dengan imam madhabnya. Namun terkadang dia merajihkan pendapat madhab yang lain dengan menggunakan usul imam madhabnya. Ya, sehingga kadang dia meninggalkan wujuh yang ada dalam madhabnya, tapi memilih wujuh di madhab yang lain, karena ini yang lebih sesuai dengan usul madhab imamnya, menurut ulama ini. Kemudian yang ketiga, ashabu tarjih. Dia mengikuti imam madhab dalam masalah usul. Dan ketika dia berpendapat, dia mengambil riwayat dan akwal dari imam madhab, kemudian ditarjih sesuai dengan usul madhabnya. Misalnya ulama A, dia mengikuti Imam Syafi'i dalam usul. Imam Syafi'i dalam satu kasus punya beberapa riwayat, lalu dia tarjih dari sekian riwayat ini mana yang lebih sesuai dengan usulnya Imam Syafi'i. Orang semacam ini namanya ashabu at-tarjih. Kemudian yang keempat adalah ashabu takhrij. Takhrij artinya kias, kias madhab. Mereka mengikuti imam madhab dalam usul dan furu, dan jika ada perkara baru maka dikiaskan dengan pendapatnya imam madhabnya. Jadi ashabu takhrij ini dia tidak melakukan tarjih, tidak menilai mana di antara dua pendapat imamnya yang kuat ketika ada pertentangan, ketika ada dua riwayat yang berbeda, tapi diterima semuanya. Kok nanti ada kasus yang baru, maka diikutkan mana yang lebih sesuai. Sehingga aslinya golongan yang keempat ini adalah muqallid kepada imam madhab, murni muqallid kepada imam madhab. Ya. Tapi dia punya kelebihan faham akwalnya imam madhab, dan bisa melakukan pendekatan ketika ada kasus baru, kemudian difahami sesuai dengan akwalnya imam madhab. Kemudian yang kelima adalah ashabul hifzi. Para ulama yang menghafal aqwalu a'immatihim, riwayat dari ulama atasnya, perkataan ulama-ulama atasnya, dan dia tahu mawatinal bahthi, titik-titik pembahasan dalam setiap masalah. Ya. Nah, ulama berbeda pendapat untuk jenis yang keempat dan kelima. Apakah dia bisa disebut sebagai ulama mustahid yang layak untuk diikuti ataukah tidak? Ada yang mengatakan dia boleh untuk dijadikan qudwah, boleh diikuti, boleh taklid kepadanya, dan ada yang mengatakan tidak boleh taklid kepadanya. Dan kata Dr. Sa'ad As-Sasri, wal adhar annahum la yuqalladun. Yang lebih rajih, mereka tidak boleh ditaklidi. Illa idza lam yakun fihi al-asnaf as-salasatul ula. Jika tiga golongan pertama, kecuali jika tiga golongan pertama tidak ada. Ya. Karena hakikatnya yang keempat dan yang kelima ini juga muqallid. Maka tidak boleh taklid kepada muqallid. Wallahu a'lam. Ada yang disampaikan? Yang wajib bagi mustafti. Usul fikih, ada usul fikih yang berlaku bagi ulama dan ada usul fikih yang berlaku bagi masyarakat awam. Apa yang mereka butuhkan sebagai modal untuk beragama wajib mereka ketahui, dan itulah usul fikihnya orang awam. Misalnya apa kewajiban dia ketika minta fatwa, kemudian apa yang harus dia lakukan ketika mendapatkan fatwa, atau ketika ada dua pendapat ulama yang berbeda, pertentangan, mana yang harus dia pilih. Ini bagian dari apa? Prinsip yang harus diketahui oleh orang awam. Dan orang awam itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang bisanya hanya menerima mentah, ditelan apa adanya. Ada yang dia perlu tambahan lebih detail. Karena itu Allah Maha tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya yang penting dia tidak melakukan pelanggaran dalam syariat, insya Allah dia selamat ya. Bisakah disebutkan contoh-contoh ulama Ahlussunnah dan masing-masing tingkatan mustahid? Ini terlalu berat Pak. Jelas tingkat saya tidak bisa menilai ya. Tapi ada beberapa yang bisa kita nyatakan sebagai mustahid mutlak, semacam al-a'immah al-arba'ah, imam yang empat, kemudian para ulama ahlu tahqiq semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekalipun beliau yuntasab, dinasabkan kepada madhab Hambali, tapi sejatinya beliau bukan bermadhab Hambali. Atau semacam An-Nawawi, yang beliau bisa kita katakan sebagai ahlul wujuh karena beliau banyak melakukan atau memberikan pendapat yang berbeda dengan keterangan Asy-Syafi'i. Dengan prinsip pendapat Imam Syafi'i itu, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Maka kadang Imam Nawawi mengatakan wa hadza yuwafiqu ma dhahaba ilaihi Syafi'i, dan ini sesuai dengan pendapat Syafi'i. Meskipun tidak ada pernyataan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i punya prinsip idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.